Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قوم المسلمين والمسلمات أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita tentang kali ini dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram pada kitab Al-Jami' karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih dalam pembahasan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak muslim terhadap muslim ada 6. Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Dan apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat. Apabila dia bersin dan mengatakan alhamdulillah, maka doakanlah dia yarhamallah. Dan apabila dia sakit, maka jenguklah. Dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Setelah kita baca penjelasan dari ahli ilmu tentang adab-adab memberi salam, demikian pula memenuhi undangan, kemudian hak yang ketiga dari hak-hak muslim terhadap muslim adalah idza tansahaka fansah lahu. Apabila saudara muslim meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Ayuhal ikhwah rahimahullah, ini merupakan salah satu perwujudan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Saling memberi nasihat termasuk dari perwujudan dari surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Di antara bukti benarnya persaudaraan adalah saling memberi nasihat. Demikian pula memberi nasihat itu adalah termasuk salah satu akhlak para nabi alaihimussalatu wassalam. Dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-68 Allah menyebutkan, wa ana lakum nasihun amin. Dan aku bagi kalian, bagi umatku, adalah seorang pemberi nasihat bagi terpercaya. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'i zakah wa nushh li kulli muslimin. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baiat adalah apa? Janji setia, sumpah setia untuk mendengar dan taat. Ini berlaku pada setiap muslim terhadap penguasanya, pemimpinnya. Aku berjanji setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan sholat dan menunaikan zakat, wa nushhi li kulli muslim, dan memberi nasihat kepada setiap muslim. Nah, syahidnya di sini intinya ternyata yang termasuk poin terpenting di mana para sahabat berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Memberi nasihat kepada setiap muslim. Sehingga perkara ini perkara yang sangat penting, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ringan. Termasuk poin penting di dalam poin-poin baiatnya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula datang dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang di antara kalian, tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai, apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Nah, ketika dirinya senang suka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, dia pun memberikan nasihat kepada saudaranya supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim senang untuk dia masuk surga dengan beramal saleh, demikian pula menghindari menjauhi dosa, dia pun memberikan nasihat pula kepada saudaranya yang lain supaya seperti dirinya, supaya sama-sama masuk surga, masuk jannah. Nah, ini bukti terbesar kecintaan di antara kaum muslim dengan memberi nasihat. Bahkan nasihat itu sendiri disebutkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Tamim Ad-Dari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Agama itu ya nasihat. "Ad-dinun an-nasiha." Agama itu ya terbatas pada nasihat. Tidak ada agama, tidak sempurna keislaman seseorang kalau tidak ada nasihat. Sehingga hubungan erat di antara kaum muslimin itu bisa terjaga, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah hanya akan bisa terjaga, akan langgeng dengan perwujudan nasihat di antara kaum muslimin yang merealisasikan syariat ini, saling memberi nasihat. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian wahai umat Islam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia. Kenapa? Karena kalian memerintahkan pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Seandainya kalau bukan karena sifat ini, kita sama dengan umat-umat yang lain yang tidak saling memberikan nasihat, tidak saling menganjurkan, mendorong, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Sehingga kaum muslimin yang berbahagia, nasihat itu adalah imajudi. Nasihat itu adalah tiang-tiangnya agama. Tidak tegak kehilangan seorang tanpa ada sifat memberi nasihat. Sehingga hati-hati dari propaganda sebagian orang yang mengatakan terserah saya, apa urusan Anda, jangan berkhutbah di sini. Ini menunjukkan terdapat kekurangan di dalam agamanya. Karena hakikat dari Islam, inti dari Islam adalah apa? Nasihat. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini, dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan, "An-nasihatu li'ammatil muslimin," memberi nasihat kepada keumuman kaum muslimin, artinya irsyaduhum li salihihim fi akhiratihim wa dunyahum, adalah memberikan arahan kepada mereka untuk kemaslahatan mereka fi akhiratihim, di dalam kehidupan akhirat mereka, wa dunyahum, dan kehidupan dunia mereka. Wa i'anatuhum 'alaiha, dan membantu mereka untuk mewujudkannya, kemaslahatan di dunia dan akhirat. Wasitru auratihim, dan menutup aurat-aurat mereka, artinya menutup kekurangan-kekurangan mereka, tidak disebarkan, tidak disiarkan, tidak dibuka kekurangan-kekurangan mereka di hadapan khalayak ramai. Oleh karena itu Islam melarang dengan keras perbuatan ghibah, membenci, menyebarkan, membicarakan aib saudara kita muslim, bahkan termasuk dari dosa besar. Karena itu berlawanan dengan prinsip an-nasihat, ya, memberi nasihat. Wa tadru khalatihim, beliau termasuk dari memberi nasihat kepada kaum muslimin adalah menutup kekurangan mereka. Wa daf'ul madari 'anhum, dan mencegah, menolak kemudaratan dari mereka. Wa jalbal manafi'a, ilmu. Demikian pula termasuk bentuk memberi nasihat kepada kaum muslimin adalah mendatangkan kemanfaatan-kemanfaatan untuk mereka. Karena hakikat dari nasihat, sebagaimana kata ahli ilmu, nasihat itu artinya apa? Iradatul khair liman suhi lahu. Ya, nasihat itu artinya iradah, itikad baik untuk yang diberi nasihat. Ya, jika seorang muslim memiliki itikad baik dengan berbagai macam bentuknya kepada orang yang diberi nasihat, kepada saudaranya muslim, artinya itu masuk dalam kategori memberi nasihat. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahyuhum 'anil munkar bi rifqin wa ikhlasin. Demikian pula memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan melarang mereka dari yang munkar dengan kelemah lembutan dan keikhlasan. Walau kunta fadlan ghalizal qalbi la tafaddu min hawlik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ali Imran, kalau seandainya engkau itu bersikap kasar lagi keras, tentu mereka akan lari dari sekeliling. Ya, wujudkan amar ma'ruf nahi munkar itu secara asal harus dilandasi dengan amar sikap rifq, kelemah lembutan. Bukan dengan kata-kata yang kasar, ya, tindakan yang anarkis, tapi dengan amar kelemah lembutan. Wasyafaqa alaihim. Dan di antara bentuknya pula adalah asyafaqa alaihim, ya, memberikan perhatian untuk mereka. Di antara sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina rafiqur rahim. Dalam surat yang sama, surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian, dari kalangan kalian, dia merasakan berat sedih ketika kalian tertimpa sesuatu yang menyakitkan. Hari itu alaikum, semangat memberikan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina rahmur rahim. Terhadap kaum mukminin, dia adalah seorang yang rahmur, penuh kelemah lembutan, lagi penuh belas kasih. Wa tawfiru kabirihim. Demikian pula di antara bentuk memberi nasihat adalah menghormati, menghargai orang-orang yang kibar, orang-orang yang lebih tua di antara mereka. Warahmatul ghairihim, dan memberikan kasih sayang kepada orang-orang muda di antara mereka yang lebih muda. Laisa minna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yuwakkir kabirana wa la yarham saghirana. Laisa minna, ditafsirkan oleh para ulama, laisa ala tariqatina, tidak berada di atas tariqah kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak menghormati, menghargai, memuliakan orang-orang yang lebih tua di antara kita, dan tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda di antara kita. wa taqawwuluhum bil mau'izatil hasanah. Demikian pula di antara bentuk memberi nasihat kepada kaum muslimin adalah memberikan kepada mereka mau'izah, nasihat-nasihat al-hasanah yang baik. Wa tarku wasyihim wa hasadihim, dan meninggalkan perbuatan menipu mereka dan bersikap hasad kepada mereka. Man wasyana falaysa minna, kata Nabi SAW, barang siapa yang menipu di antara kita, falaysa minna, maka berarti dia bukan orang dari kalangan kita, tidak berada di atas kelompok kita. Melakukan penipuan dalam muamalah jual beli, ya, menampakkan barangnya seolah-olah istimewa, padahal ada aibnya, cacatnya, dan berbagai macam bentuk penipuan. Demikian pula tinggalkan sikap hasad. Nah, membenci kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita. Nah, kita merasa benci, tidak suka, tidak ikut senang ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan. Bahkan terkadang sampai pada tingkatan berangan-angan supaya kenikmatan tersebut hilang dari saudara kita. Wa ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Demikian pula kata Syekh, mencintai untuk mereka apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri dari kebaikan. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi min al-makruh, dan membenci untuk mereka apa yang kita benci untuk diri kita sendiri. Ahibati fillah rahimahullah, sehingga memberi nasihat adalah suatu amalan yang hukumnya fardu kifayah. Apabila sebahagian di antara kaum muslimin menjalankan syariat ini, sahabat anhoihi gugur dari yang lainnya, wahyalah dimatun ala kudri sahabat, dan hal tersebut adalah suatu kelaziman sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Dalam hadis ini disebutkan idan istansohaka, apabila saudara muslim istansohaka meminta nasihat kepadamu. Ketika ada yang datang kepada kita minta nasihat, maka Nabi SAW memerintahkan fanswahlah, maka berilah dia nasihat. Dan kalau kondisinya demikian, ya, ada yang datang kepada kita meminta nasihat dan kita mampu untuk memberikan nasihat kepadanya, maka wajib hukumnya untuk kita memberikan nasihat kepadanya. Nah, ini kalau konteksnya, ya, kondisinya dia datang langsung kepada kita secara perorangan, ya, maka wajib hukumnya seseorang yang diminta nasihat untuk memberi nasihat kepadanya. Nah, selama dia itu mampu memberi nasihat, ya, mampu memberi solusi, mampu mengarahkan mana yang afdal, mana yang lebih bermaslahat bagi dirinya. Nah, namun ketika tidak memiliki kemampuan, ya, sikap seorang muslim yang diminta nasihat hendaknya mengarahkan kepada yang mampu memberi nasihat, tidak membiarkan atau tidak malah menyalahkan. Kadang ada sebagian orang yang datang seorang muslim kepada dirinya mengeluh, bukan kondisi. Saya demikian dan demikian. Malah disalah-salahkan, malah dijelek-jelekkan. Ini bukan sifat seorang muslim. Hendaknya diberi nasihat, dibesarkan hatinya. Wa amma bi dunyi talabin fala yajib. Adapun kalau tanpa diminta, ya, kalau tanpa diminta maka tidak wajib memberi nasihat. Walakin an-nasihat min akhlaqil Islam al-fadilah, tetapi memberi nasihat itu termasuk dari akhlak Islam yang utama. Pada al-khair kaba'ihi, orang yang memberi arahan kepada kebaikan, kafa'ih, kata Nabi SAW, dihukumi seperti pelakunya. Ya, orang yang memberi arahan bimbingan kepada kebaikan itu kedudukannya seperti pelaku kebaikan itu. Nah, ya, ini pembahasan telah ada pada seputar memberi nasihat. Nah, demikian pula keutamaan dan kedudukannya dalam Islam. Adapun berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar, maka sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika a'dhamul iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, melihat dengan mata kepalanya, melihat di sini juga mengandung arti dia tahu itu kemungkaran. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran dengan mata kepalanya dan dia tahu itu mungkar, ditunjukkan oleh dalil-dalil Quran maupun Sunnah kalau itu mungkar, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia mencegahnya, merubahnya, melarangnya dengan tangannya, dengan kekuatannya, dengan kewenangannya, kalau dia punya kewenang dan kekuatan. Fa'ilam yang tertib, kalau dia tidak mampu, bagi lisan, maka dia ingkari, dia cegah dengan lisan, memberi nasihat, teguran. Fa'ilam yang tertib, bagi qalbi, kalau dia tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hati, dengan membenci kemungkaran tersebut, tidak malah ikut bergabung. Wa dzalika adzabul iman, dan itulah selemah-lemah keimanan. Konteks amar ma'ruf nahi munkar, konteks mengingkari kemungkaran itu menjadi wajib hukumnya bagi setiap orang yang melihatnya dan mengetahuinya bahwasanya itu mungkar sesuai dengan kadar kemampuan. Kadang seorang punya wewenang, punya kekuasaan ya untuk mengingkari kemungkaran itu, wajib baginya untuk para penguasa, pemimpin, dia berwajib, berwenang, wajib untuk mengingkari kemungkaran yang mereka ketahui. Sedangkan yang tidak memiliki itu dan dia mampu untuk memberi teguran, wajib baginya untuk menegur dan menasihat. Ketika dia tidak mampu, maka dengan hatinya, paling tidak membencinya. Ini menjadi kewajiban bagi setiap orang yang melihatnya, mengetahuinya, meyakininya, memastikan itu sebagai kemungkaran. Adapun ketika syiar ini ditinggalkan, Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada setiap umat yang meninggalkan prinsip ini akan ditimpakan kepada mereka malapetaka, musibah, bagaimana yang menimpa orang-orang Yahudi, ahli kita. dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal ladzina kafaru min ahli kitab ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab melalui lisan Daud dan Isa ibn Maryam. Yang demikian itu dikarenakan mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Kamu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Karena mereka tidak saling mengingkari, tidak saling melarang ya kemungkaran dosa yang mereka lakukan, sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu. Dimisalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tidak menjalankan prinsip ini seperti orang-orang yang naik di atas kapal, ada sebagian yang di bagian bawah, ada yang di bagian atas. Ya, orang-orang di bagian bawah kalau mau ambil air dia harus naik terlebih dahulu. Ya, naik turun. Nah, seandainya ada sebagian dari mereka, seorang di antara mereka memiliki inisiatif, sudah daripada kita naik turun, kok yuk dilubangi saja kapal ini. Ya, kalau seandainya tidak ada seorang pun yang mencegahnya, maka mereka semua akan terbilang. Demikian pula, ya, apabila dosa kemungkaran dibiarkan dengan tengah-tengah, tidak ada yang tidak ada yang menegur, tidak ada yang menasehat, tinggal menunggu. Ya, umat ini tenggelam, umat ini mendapat musibah dan malapetaka. Nah, sehingga tidak ada istilah dalam Islam, ya, tidak boleh itu saling nyalah-nyalahkan. Prinsipnya orang-orang ya, non muslim. Lalu gue tidak boleh saling menyalahkan. Nah, kalau itu memang salah menurut Islam, menurut Quran, menurut Sunnah, apa yang menghalangi Anda untuk memberi teguran? Nah, ya hati-hati ketika prinsip ini ditinggalkan, ya kemudian menimpa Islam berbagai macam bencana, musibah, malapetaka. Nah, sehingga kaum muslimin rahimahullah yang saya hormati dan saya muliakan, ini di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya, apabila dia meminta nasihat maka berikanlah dia nasihat. Semoga yang kita kaji ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan kemudahan serta taufik untuk mengamalkannya, dan mohon maaf kurang dan salahnya. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.